ada pepatah, ku butuh cinta, kamu pun datang, aku bahagia. Pernah merasa sakitnya cinta, hati kecewa, lalu kau hadir, aku terlena kaya.